Satu kisah mengalir berkisar tentang cinta, penuh impian menawan antara kamu dan aku. Hari berganti hari, indahnya rasa kian semu, ku tahu kan berakhir sendu. Dan waktu pun berjalan, lewati kisah kita.